بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قنا في الدين عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan seputar masalah niat di dalam ibadah puasa. Qanafitini azzakumullah, telah maklum di kalangan kita semua bahwasanya siam puasa itu ialah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya suatu ibadah itu harus disertai dengan yang namanya niat. Maka yang namanya puasa, berpuasa Ramadan atau berpuasa yang lainnya, itu dinyatakan tidak sah puasanya kecuali apabila kecuali dengan niat. Dan ini karena fitnya azzakumullah dinukil ijma', dinukil kesepakatan para ulama tentang masalah ini oleh al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Beliau berdua menyatakan ijma', para ulama telah sepakat bahwasanya yang namanya puasa, siam, saum tidak sah kecuali harus dengan niat. Baik itu puasa wajib ataupun puasa yang tatawu', puasa yang sunnah, harus dengan niat. Berhujjah dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Mafhum? Dan juga dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih min hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mafhum insyaallah ya? Dengan dua hujah ini menunjukkan bahwasanya yang namanya puasa tidak sah kecuali harus dengan yang namanya niat. Baik puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Namun khonafitina azakumullah ijma ini, kesepakatan yang dinukil tadi enggak benar. Al-ijma makruh. Sebab ada sebagian para ulama yang berpendapat enggak wajib. Dan ini pendapatnya Az-Zuhri. Pendapatnya Atha dan pendapatnya Zufar. Tiga orang, Az-Zuhri, wa Atha, wa Zufar. Tiga-tiganya berpendapat tidak wajib niat untuk ibadah puasa. Qaul sahih, pendapat yang benar ialah pendapatnya jamahirul ulama, kebanyakan besar para ulama, yaitu bahwasanya yang namanya puasa tidak sah kecuali harus dengan niat. Wajib niat puasa dengan dalil-dalil yang dibawakan tadi. Jadi paham? Ya ma'am? Kalau dikatakan ijma, sepakat tidak. Enggak ada ijma di sini. Sebab ada khilafnya Az-Zuhri, ada khilafnya Atha, ada khilafnya Zufar. Bukan ijma ya Pak. Ada khilaf berarti kalau begitu. Namun yang sahih yang benar ialah pendapatnya jumhurul ulama, jamahirul ulama, kebanyakan para ulama yang mengatakan wajibnya niat untuk puasa, baik puasa yang hukumnya fardu ataupun puasa yang hukumnya sunnah, dengan dalil yang disebutkan tadi di atas. Baik ya kawan. Apabila niat itu hukumnya wajib, maka yang perlu untuk difahami ialah bahwasanya tempatnya niat itu dalam hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, beliau pernah menyatakan wan niyatu mahalluha al-qalbu ittifaqil ulama, an-niyah mahalluha al-qalb ittifaqil ulama, niat itu tempatnya dalam hati dengan kesepakatan para ulama. Niat itu tempatnya dalam hati dengan kesepakatan para ulama. Fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallam bi lisanih ajza'athu niyyatu biittifaqihim. Kalau seandainya ada orang yang berniat dengan hatinya, berniat dalam hatinya dan tidak diucapkan dengan lisan, hanya semata-mata niat dalam hati tanpa dilafadzkan dengan lisan, itu cukup bagi dia. Cukup bagi dia dengan kesepakatan para ulama. Naam, di sini beliau rahimahullahu taala menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya yang namanya niat itu tempatnya dalam hati. Fil qalb, dalam hati. Wa syadza qaumun, dan ada sebagian kaum yang syad, yang ganjil, menyatakan bahwasannya mahallun niyyah ad-dimagh, tempatnya niat itu ialah otak. Ialah otak. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-Qurafi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya al-Umniyah, Dan beliau membantah ucapan-ucapan mereka ini. Kaum sedikit, berapa orang begitu, yang berpendapat demikian. Niat tempatnya di otak, bukan di hati. Fadha qaulun mardud, pendapat yang mardud yang terbantah. Tamam? Sehingga dikatakan syadz, pendapat yang ganjil. Sehingga yang benar, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesepakatan para ulama, bahwasannya yang namanya niat, mahalluha al-qalb, tempatnya ialah hati. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bila niat itu tempatnya dalam hati, lalu apa hukumnya melafadzkan niat? Talaffuz, melafadzkan niat, lafaz saja. Dengan suara yang kir, dengan suara yang ringan, yang lirih. Adapun talaffuz bin niyah, melafadzkan niat, ada khilaf di kalangan para ulama. Melafadzkan niat ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan sunnah. Dianjurkan untuk melafadzkan niat. Apa alasannya? Kata mereka, liyakuna ablagh, supaya lebih mantap. Ini alasan sunnahnya kata mereka. Dianjurkan, disunnahkan untuk melafadzkan niat. Supaya apa? Supaya mantap. Supaya marem niatnya itu. Dan ini kawan fitri ini azakumullah. Pendapat ta'ifah. Sebagian kecil dari kalangan syafi'iyah. Dan sebagian kecil dari kalangan hanafiyah. Dan sebagian kecil dari kalangan hanabilah, hanbaliyah. Ta'ifah min al-syafi'iyah wa ta'ifah min al-hanafiyah wa ta'ifah min al-hanabilah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam al-Mughni. Ini pendapat yang dikuatkan pula oleh Ibn Nujaim. Ibn Nujaim dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadha'ir. Mereka semua menyatakan bahwasannya melafadzkan niat itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Dengan alasan, liyakuna ablagh, supaya lebih marem, lebih mantap niatnya itu. Pendapat yang kedua. Ini pendapatnya sekelompok Malikiyah. Sekelompok ulama mazhab Maliki dan sekelompok ulama mazhab Hanbali, menyatakan bahwasannya tidak dianjurkan melafadzkan niat. Bahkan kata mereka, at-talaffuzu biha bid'atun. Melafadzkan niat itu hukumnya bid'ah. Paham ya? Enggak dianjurkan sama sekali. Bahkan bid'ah. Naam. Dengan alasan. Tidak dinukil. Dari Nabi SAW. Dan juga para sahabatnya. Dan juga para tabi'in. Tidak dinukil dari mereka bahwasanya mereka melafadzkan niat tidak dalam bab salat atau dalam bab thaharah atau dalam bab puasa. Bahkan mereka mengatakan fatakallumu biha na'u hawas wa adas wa hadayan. Melafadzkan niat itu berarti orang ini menghijau, ngelindur, main-main, katanya mereka. Apa? Sebab dikarenakan tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak ada contohnya dari para sahabah atau para tabi'in. Maka pendapat yang kedua ini menyatakan hukumnya bid'ah. dengan dasar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafaz man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Para siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Naam. Sehingga dikatakan bid'ah. Pendapat ini, khonafitina azakumullah, pendapat yang sahih. Pendapat yang rajih. Pendapat inilah, khonafitina azakumullah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa dan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini pula zahir ucapannya Ibnu Rajab Al-Hanbali, zahir ucapannya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan inilah yang ditarjih, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Arba'in, dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Wa kada sadlan, as-sadlan dalam kitabnya An-Niyyah wa asaruha fil ibadah. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab beliau Az-Zad, dalam kitab beliau Az-Zad, Zadul Ma'ad, ketika membahas tentang masalah melafazkan niat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan wa hadhihi ashru bid'ain lam yanqul anhu ahadun qat bi isnadin sahih wala dhaif wala musnad wala murtal wala lafdhah wahidah minha al-fatta bal wala an ahadin min ashabihi wala istahsanahu ahadun min at-tabi'in wala al-a'immatul arba'ah. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum melafazkan niat dan yang berkaitan dengannya, beliau menyatakan inilah 10 kebid'ahan, kata beliau, asyru bid'ain, 10 kebid'ahan. Tidak ada seorang pun yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, baik dengan sanad yang sahih atau sanad yang dhaif, baik itu musnad ataupun mursal, walaupun cuma satu lafaz saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada pula penukilannya dari kalangan para sahabat, dan tidak pula dianggap baik oleh salah seorang pun dari kalangan tabi'in atau para imam yang empat sekalipun. Tamam? Mereka semuanya dari kalangan ada Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, bahkan para imam yang empat sekalipun, mereka tidak menganjurkan yang namanya melafazkan niat. Maka Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, empat-empatnya menyatakan tidak dianjurkan, tidak disunnahkan melafazkan niat sama sekali. Dan termasuk dalam kebid'ahan dengan nas hadis Rasulullah SAW, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Naam. Mafhum. Dipahami insyaallah ya? Hadza wa sahih. Melafazkan niat hukumnya bid'ah. Adapun alasan pendapat yang pertama supaya mantap, kalau kepingin mantap, kepingin marem, ya harus sesuaikan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semata-mata semar-marman, mantep-mantepan dengan tanpa contoh dari Nabi SAW. Yang ada gunanya. Allahu musta'an. Hakata ya. Ini tentang hukum melafadzkannya. Pembahasan yang berikutnya. Lalu apa sekarang hukumnya mengeraskan niat? Al-jahru bin niyah. Mengeraskan bacaan niatnya. Kalau tadi melafadzkan secara sir, lirih. Sekarang enggak. Sudah dilafadzkan, keras ngomongnya niatnya. Hukumnya apa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan sebagaimana dalam kitab Al-Majmu'ul Fatawa, beliau menyatakan wattafaqal ulama ala annahu la yasughul jahru bin niyyah. Para ulama sepakat tidak diperbolehkan mengeraskan niat. Tidak boleh mengeraskan suara dengan niat. Ada kesepakatan para ulama. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Farq. Sepakat beda. Namun sehingga mengeraskan niat itu hukumnya bid'ah bittifaq. Melafadzkan niat dengan sir, dengan lirih, hukumnya bid'ah al-sahih. Adapun kewajiban niat, na'am, hukumnya wajib. Namun tidak boleh dilafadzkan dan tidak boleh dikeraskan. Dan yang namanya niat dalam hati. Ini khunafidina azakumullah berlaku untuk semua jenis ibadah. Baik itu ibadah sholat. Tidak boleh mengeraskan niatnya atau melafadzkan niatnya. Tidak boleh kemudian dia mengatakan sebelum takbir, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an usalliya farbal maghribi thalatha raka'atin imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak ada contohnya itu. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW atau dari kalangan para sahabat atau dari kalangan para tabi'in, bahkan imam yang empat sekalipun tidak mencontohkan demikian. Hah? Lalu kamu ikut mazhabnya siapa? Mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Ahmad, mazhabnya Abu Hanifah. Tidak seperti mazhabnya jenengan. Hah? Mereka semuanya tidak menganjurkan yang seperti itu. Bahkan mereka melarang kaum muslimin untuk melafadzkan niatnya. Atau bahkan mengeraskan niatnya. Tidak boleh. Itu yang imam. Yang makmumnya. Nawaitu an usalliya fardal maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Masya Allah. Memang kelihatannya marem, kelihatannya mantep, tapi mantep dalam kebidahan. Allahu musta'an. Tidak ada contohnya. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah dalam urusan yang namanya puasa. Dalam yang namanya puasa, dikarenakan itu merupakan ibadah, maka tidak boleh melafadzkan niat puasa, apalagi mengeraskan niat puasa. Hukumnya bid'ah dengan kesepakatan para ulama, dengan kesepakatan imam yang empat, melafadzkan niat dengan keras. Nawaitu sauma ghadin. Hah? Atau nawaitu sauma fardhi syahri ramadana adaan lillahi ta'ala. Atau misalnya saya niat puasa besok. Ada yang mengatakan saya niat berpuasa wajibnya Ramadan, puasa Ramadan yang wajib, adaan dalam rangka menunaikan kewajiban tadi lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, difasih-fasihkan kita. Ketuaannya mantap, tapi mantap dalam kebid'ahan. Seperti tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wala sahabah, wala tabi'in, bahkan imam yang empat sekalipun, imam madhab empat tidak mencontohkan yang seperti ini. Melu sopo kan? Hah? Ikut siapa kamu dalam perkara niat yang seperti itu? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hakata ikhwan. Sehingga cukup dengan dalam hati. Yang namanya niat, tempatnya dalam hati. Cukup kamu dalam hati, kamu berniat untuk puasa Ramadan, dan itu diwujudkan dengan anda makan sahur. Anda bangun tengah malam, jam 3, jam 3:30, untuk makan sahur. Itu sudah menunjukkan anda berniat untuk berpuasa keesokan harinya. Tidak perlu kalau kemudian sebelum tidur atau pas subuh menyatakan bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma fardhu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala. Ada yang kurang? Hah? Ada yang kurang enggak lafadznya ini? Hah? Ya. Ada yang kurang? Hah? Allahu musta'an. Enggak perlu itu. Cukup anda sahur sudah menunjukkan anda berniat untuk berpuasa. Hakala ya muslimin. Ini semuanya kembali kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim ya kawan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dan juga dengan lafaz muttafaqun 'alaih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan pada agama kami ini sesuatu yang tidak ada padanya, maka tertolak. Tamam? Maka mengeraskan suara dengan niat itu ihdatsu syar'in lam ya'zan billah. Melafadzkan niat atau mengeraskan niat dengan niat puasa itu berarti mengada-adakan syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak dikenal di kalangan para sahabah, tidak dikenal di kalangan para tabi'in atau para atba'u tabi'in, dan juga tidak dikenal di kalangan para imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Tidak kenal ya. Hah? Lalu ikut siapa kalian wahai kaum muslimin? Allahul musta'an. Wadah. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin supaya kalian dalam beragama itu jangan cuma ikut-ikutan saja. Jangan cuma ikut-ikutan semata-mata mendengar ucapannya Pak Yai, ucapannya Mbah Kromo, atau misalnya diikuti. Dengar dalilnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana. Jangan demikian. Dalam beragama itu jangan suka jadi bebek. Hah? Tapi dalam beragama itu kalian harus maju. Maju ke depan. Maju ke depan. Jangan mau dibodohi oleh seorang kiai kalian, atau seorang mbah kalian, atau seorang dai kalian, atau ustadznya kalian. Jangan mau. Tanyakan dalilnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana, bagaimana keterangan para ulamanya, apa contohnya dari kalangan para sahabat atau para tabi'in atau yang lainnya. Begitu. Jangan kemudian dalam beragama kayak anak TK. Duduk yang antum. Antum semua. Ah, baca bismillah. Bismillah semuanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah semuanya. Niat. Niat semuanya. Ngamuk. Ngamuk semuanya. Kalau gitu modelnya ya enggak maju-maju agama kalian ini wahai kaum muslimin. Harus maju ke depan dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, dengan bimbingan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, baca kitab-kitabnya para ulama, suruh kiai-kiai kalian itu, suruh dai-dai kalian itu, suruh ustaznya kalian itu membongkar buku-bukunya para ulama yang besar, yang mu'tabar, yang dianggap keilmuannya oleh kaum muslimin, baik ulama yang terdahulu atau ulama yang sekarang, mengacu dengan ayat dan hadis. Begitu sehingga agama kalian itu ada kemajuan, kemajuan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu diadakan yang namanya gerakan tajdid, gerakan pembaharuan agama dengan menyuarakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kaum muslimin itu sadar akan tidurnya selama ini, supaya mereka sadar bahwasanya mereka selama ini dininabobokan oleh mbah-mbah yai mereka, dininabobokan sama dai-dai mereka, supaya sadar mereka itu ni ayatnya, ni hadisnya, ni keterangan para ulama-nya. Begitu. Masa kalian dalam urusan yang namanya keduniaan mintanya maju terus. Mintanya maju terus. Kepenginnya yang serba modern, kepenginnya serba mutakhir, tidak mau digoblok-goblokan, tidak mau dibodoh-bodohi dalam perkara keduniaan. Wakif. Bagaimana kemudian kalian mau dibodoh-bodohi dalam perkara agama kalian? Perkara dunia paling pol, urusannya perut, urusannya keluar ke depan, keluar di bawah. Itu paling pol sedunia itu. Paling pol urusannya ya dunia. Padahal yang namanya urusan akhirat, urusan agama kalian, urusan ibadah kalian, itu ialah urusan masa depan kalian nanti. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana puasa kalian? Bagaimana salatnya kalian? Bagaimana zakatnya kalian? Bagaimana hajinya kalian? Bagaimana amal-amal kalian? Sesuai dengan sunnah Rasulku ataukah sesuai dengan sunnah kiai kalian? Allahul musta'an, Allahul musta'an ya muslimin. Sadarlah wahai kaum muslimin. Sadarlah kalian dari tidur lelap kalian. Sadarlah kalian dari lamunan kalian. Sadaro. Bacan ayat-ayat Al-Quran. Bacan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dan buku-buku hadis yang lainnya. Baca keterangan-keterangan para ulama, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan mengetahui bahwasanya ternyata selama ini yang kalian amalkan dalam bentuk melafazkan niat atau dalam bentuk mengeraskan niat, itu ternyata tidak dikenal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenal di zamannya para sahabat atau para tabi'in, bahkan tidak dikenal oleh imam madhab empat sekalipun. Madhab soto. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naam ikhwan. Setelah diketahui bersama tentang wajibnya niat, dan diketahui bersama bahwasanya tempatnya niat itu dalam hati, diketahui bersama pula bahwasanya melafadzkan niat walaupun sir dengan lirih itu ialah bid'ah, apalagi mengeraskan niat, maka perlu kita bahas lebih lanjut masalah-masalah khusus seputar niat berkaitan dengan permasalahan puasa Ramadan. Pembahasan yang berikutnya, tentang masalah hukum, hukum niat puasa fardu di malam hari. Tabyitun niyah, tabyit itu niat di malam hari, sebelum tidur atau sebelum fajar. Hukum niat di malam hari untuk puasa yang wajib. Jadi pahamin? Sedangkan besok puasa, maka apa hukumnya niat malam ini? Malam ini harus niat ya Pak. Karena hukumnya niat ialah wajib. Baik niat, baik itu puasa yang fardu atau puasa yang sunnah. Hukumnya wajib niat. Kalau apa hukumnya sekarang? Tabyitun niyah. Niat di malam hari. Untuk puasa yang fardu. Ingat, untuk puasa yang wajib. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama berpendapat wajibnya, wajib berniat malam hari, di malam hari wajib niat di malam hari untuk puasa yang fardu. Dan ini ialah pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Malik, dan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menyatakan wajib untuk niat di malam hari untuk puasa yang fardu. Mereka berhujjah dengan hadis Hafsah. Hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, fala siyam lahu." Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, fala niyyata lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari sebelum fajar, barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini ikhwan fillah azakumullah dikeluarkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Namun hadis ini kana bi dina azakumullah yang sahih ialah mauquf, as-shawab waqtu, yang benar dia mauquf hanya ucapannya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha saja, bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang secara mauquf pula, secara mauquf dari ucapannya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mauquf ikhwan, hanya ucapannya Hafsah dan ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dirajihkan oleh Al-Imam Tirmizi wal-Imam Nasa'i. Mereka merajihkan mauqufnya riwayat ini. Karena mauquf, maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Hujjah yang kedua kalau begitu. Alasan dalil yang kedua pendapatnya jumhur ialah hadisnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini hujjahnya mereka. Sesungguhnya yang namanya amal tergantung niatnya. Dan masing-masing orang mendapatkan pahala tergantung dengan niatnya. Paham? Dengan hadis ini. Untuk menunjukkan wajibnya niat di malam hari untuk puasa yang fardu. Pendapat yang kedua ialah pendapatnya Abu Hanifah. Dia menyatakan tidak wajib di malam hari. Tapi cukup dia berniat di siang hari. Cukup dia berniat di siang hari selama matahari belum tergelincir. Dan selama dia belum makan, belum minum, belum jima. Maka cukup di siang hari. Enggak harus malam hari. Ini Abu Hanifah. Apa? Wasahih. Dan pendapat yang sahih. Wa nabi dini azakumullah. Ialah pendapatnya jumhurul ulama. Mayoritas besar para ulama. Bahwasannya wajib hukumnya. Niat puasa wajib di malam hari. Paham? Hukumnya wajib. Sebelum fajar ya ikhwan. Sebelum fajar terik menyingsing. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wal-Imam An-Nawawi. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal-Imam As-Sanani. Wal-Imam As-Syaukani. Dan yang lainnya. Mereka merajihkan pendapat yang jumhur. Wahuwa sahih. Pendapat yang sahih. Dengan hadis Umar tadi. Innamal a'malu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Pembahasan yang berikutnya. Apa hukumnya niat untuk puasa sunnah sebelum fajar? Niat di malam hari sebelum fajar untuk puasa sunnah. Kalau yang tadi untuk puasa apa ya, Pak? Yang tadi untuk puasa wajib. Sekarang ini untuk yang puasa sunnah. Apa hukumnya niat di malam hari sebelum fajar untuk puasa sunnah Senin Kamis misalkan, atau puasa Arafah misalkan, atau puasa Asyura, atau puasa 3 hari dalam sebulan, atau puasa Daud, atau yang misalnya. Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad wa Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Dan juga pendapatnya Abu Hanifah. Dan ini ialah perbuatannya sebagian sahabat. Seperti Abu Darda wa Abi Mas'ud dan yang lainnya. Bahwasannya tidak wajib. Tidak wajib niat di malam hari sebelum fajar untuk puasa yang sunnah. Tidak wajib. Mereka berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Aisyah menyatakan, Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Faqala hal 'indakum syai? Qulna la. Qala fa inni sha'imun. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أدنيه فلقد أصبحت صائما فأكلا. رواه مسلم. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah saya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian punya makanan? Sesuatu yang bisa dimakan?" Maka saya jawab, "Enggak punya wahai Rasulullah." "Enggak punya wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu saya puasa." Hadza wa syahid. "Kalau begitu saya puasa." Kemudian pada hari yang lainnya, beliau datang lagi ke rumahnya Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami diberi hadiah makanan hais." Sebuah makanan. Maka Rasulullah mengatakan, "Sini, bawa ke sini, dekatkan sama saya. Tadi saya sudah niat puasa, tapi kalau ada makanan, maka saya mau makan." Fa'akala, maka beliau pun makan. Maka beliau pun akhirnya makan makanan tadi. Katanya mereka, kata jumhur ulama, di sini ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Apakah kamu punya makanan?" "Oh, tidak punya wahai Rasulullah." Langsung beliau mengatakan apa? "Fa inni sha'im." Nah, kalau begitu saya puasa. Menunjukkan apa ya, kawan? Menunjukkan beliau niat puasanya kapan? Kapan? Di pagi hari, malamnya belum niat. Menunjukkan apa? Menunjukkan karena puasanya sunnah, maka tidak wajib untuk niat di malam hari. Paham? Hadza huwa syahid. Pendapat yang kedua ialah pendapatnya Imam Malik. Dan ini pendapatnya Dawud Al-Zahiri. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm, Was-San'ani, Was-Syaukani. Dan ini pendapat yang dikuatkan pula oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka semuanya menyatakan wajib hukumnya, wajib niat di malam hari sebelum fajar untuk puasa sunnah sekalipun. Wajib. Hukumnya sama kayak puasa fardu. Hukumnya wajib niat di malam hari sebelum fajar. Berhujjah dengan keumuman hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang namanya amalan tergantung niatnya, dan masing-masing orang mendapatkan pahala tergantung niatnya. Amin kan? Hadza huwa. Wa hadzal qawlu kana fi dini 'azzakumullah. Wasahih. Wajib untuk niat di malam hari, walaupun untuk puasa yang sunnah. Nah, terus bagaimana dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang jelas menunjukkan di situ bahwasanya Rasulullah niat puasanya enggak malam, pagi-pagi, pagi harinya datang pada Aisyah minta makanan enggak ada, ya sudah kalau begitu saya puasa. Berarti enggak malam, pagi langsung niat spontan. Terus bagaimana itu? Al-jawab. Jawabannya disebutkan oleh Ibn Hazm wasan'ani wasyukan. Dikatakan dalam mereka bertiga, dalam hadis tadi, Aisyah, tidak disebutkan di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat di malam hari. Enggak disebutkan itu ya, Pak. Dan juga tidak disebutkan di situ beliau pagi hari niatnya berbuka, enggak puasa, kemudian niat puasa setelah itu. Enggak ada di situ. La hada wa la hada. Paham? Hadisnya Aisyah tidak menunjukkan beliau telah niat di malam hari dan juga tidak menunjukkan beliau memulai niat di siang hari. Tidak ada itu. Namun dalam hadis itu yang ada ialah annahu kana yusbihu mutatawwian sha'ima tsumma yufthir. Yang ada ketika itu ialah bahwasanya beliau pada pagi hari beliau berpuasa. Fatatawwu sunnah, berpuasa sunnah saja. Kemudian beliau berbuka puasa. Hadza huwa. Dan itu dikuatkan dengan lafaz yang terakhir, talaqad kuntu asbahtu shaima tsumma akala. Pak, saya tadi niatnya sudah puasa. Tamam, niatnya sudah puasa. Namun kemudian beliau berbuka puasa setelah itu. La hadza wa la hadza. Sehingga kembali kepada keumuman hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya wajib untuk niat pada malam hari sebelum fajar untuk puasa yang sunnah sekalipun. Wallahu a'lam. Pembahasan yang berikutnya, ta'yinun niyyah. Ta'yin an-niyyah. Apa hukumnya menta'yin? Menentukan niat. Paham ta'yin di sini? Niat puasa apa? Puasa wajib? Puasa Ramadan? Adaan? Puasa Ramadan? Qadha? Atau puasa kafarat? Atau puasa nazar? Atau puasa apa? Itu namanya ta'yin. Ditentukan niat untuk puasa apa. Di sini kana bidina asakumullah. Juga ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf terus pokoknya. Pendapatnya Imam Malik wa Syafi'i. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahwasanya harus menta'yin niatnya. Harus menentukan niatnya. Paham? Misalkan mau puasa Ramadan, dia meyakini dalam hatinya dia kepingin untuk puasa Ramadan. Begitu maksudnya. Paham ya? Dalam hatinya lah ya. Ya'taqid ayya'taqida ayyasuma ghadan min Ramadan. Misalkan. Dia yakin, dia meyakini besok mau puasa Ramadan. Ditakyin niatnya itu puasa Ramadan. Atau puasa qadha. Atau puasa kafarat. Atau puasa nazar atau itu misalnya. Itu namanya apa? Namanya ta'yin, hukumnya wajib. Dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Apalah di sini? Masyaallah, banyak masalah yang bisa kamu pecahkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hadza qa'idah. Al umur bi maqasidiha. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, tidak wajib menta'yin niatnya, tidak wajib menentukan niatnya. Maka kalau seandainya sekarang Ramadan ya, dia mau puasa Ramadan tapi niatnya niat puasa sunnah, itu cukup. Terwakili Ramadannya itu. Tadi paham ya? Sekarang kan Ramadan ya? Sekarang kan lagi puasa Ramadan. Tapi dia niatnya niat puasa sunnah secara mutlak. Atau dia niatnya puasa misalkan hari Selasa ya. Niat puasa hari Selasa atau hari Senin atau hari Kamis. Menurut mereka itu cukup untuk mewakili niat Ramadan. Wa hadzal qaul marjuh. Wa ada pendapat yang lemah ya ikhwan. Wa sahih pendapat yang pertama yang menyatakan wajib untuk mentakyin niatnya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh al-Imam Nawawi wal Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan hadis Umar tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Naam, lihat Al-Mughni dan juga Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wow, tinggal diniatkan. Kamu puasa niatnya itu apa? Ramadan ya, kamu niatkan untuk puasa Ramadan. Hah? Dalam hatinya, dalam hati kamu meyakini ini niatnya ini untuk Ramadan, bukan untuk puasa Asyura. Puasa bukan untuk puasa apa namanya Arafah, bukan untuk puasa Daud, lah, tetapi untuk puasa Ramadan. Masya Allah. Pembahasan yang berikutnya. Apakah orang yang puasa Ramadan harus niat tiap hari? Harus niat tiap hari? Apakah cukup sekali niat untuk satu bulan penuh? Pembahasan sekarang. Apakah setiap hari harus niat? Setiap hari sebelum fajar harus niat lagi. Umar baru niatnya, niat lagi. Niat lagi terus. Jadi kalau saya kan puasa sebulan penuh, berarti niatnya 30 kali setiap hari. Apakah cukup dengan sekali niat untuk puasa satu bulan penuh? Khilaf di kalangan para ulama. Iya Pak, khilaf kemana pokoknya. Jumhur ulama. Pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Wal masyhuran, yang masyhur dari Imam Ahmad. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Dan satu riwayat dari Ishaq bin Rahowi. Mereka semuanya menyatakan wajib niat setiap hari sendiri-sendiri. Jadi niat Ramadan pas hari Selasa. Niat puasa Ramadan hari Rabu. Niat puasa Ramadan hari Kamis. Terus begitu. Terus setiap hari dia memperbaharui niatnya. Atau penamanya jumhur. Apa alasannya ikhwan? Alasannya ialah dikarenakan setiap hari, setiap harinya itu ibadatun mustaqillah. Ibadah tersendiri. Buktinya apa? Buktinya kalau misalkan hari Ahad batal puasanya, itu tidak kemudian batal semua saat Ramadan. Tidak. Yang batal ya Ahadnya saja. Yang Senin tidak batal. Yang Sabtu tidak batal. Yang Selasa tidak batal. Yang Rabu tidak batal. Iya kan? Iya apa iya? Misalkan ada seorang puasa hari Senin sekarang ya. Gak kuat dia. Laparnya minta ampun. Hausnya luar biasa. Teriknya kota Sidayu. Ya Allah. Panas. Pau sudah. Itu sampai mau pingsan dia. Akhirnya dibatalkan puasanya sama dia. Minum dia. Minumnya es. Air es. Baskom. Diminum semuanya. Klik, klik, klik, klik. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya. Nah, terus puasa yang hari kemarin, hari Ahad batal enggak? Yang hari Sabtu batal enggak? Yang hari Jumat batal enggak? Apakah yang batal cuma hari ini saja? Hari ini saja. Ya kan? Ayolah. Ini kepadanya jumhur. Berarti menunjukkan itu ibadah tersendiri. Maksud? Sendiri. Maka kalau begitu, niatnya juga harus sendiri-sendiri. Niat hari Sabtu, niat dari ahad terus tiap hari harus niat. Ada pendapat yang jumhur. Mafhum? Mafhum. Pendapat yang kedua. Pendapatnya Al-Imam Malik. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dibela oleh Ibn Aqil Al-Hambali. Dan satu riwayat dari Ishaq Ibn Rahawai. Dan inilah yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya Ramadan, puasa Ramadan. Atau puasa-puasa sejenisnya. Yang terus menerus selama sebulan penuh. Atau selama dua bulan berturut-turut puasa kafarat. Atau puasa enam hari syawal yang berturut-turut seperti itu. Itu cukup niat satu kali saja di awalnya. Tadi bang. Ini yang berbeda yang kedua. Paham ya? Untuk puasa yang berturut-turut. Kayak puasa Ramadan. Yang satu bulan penuh. Atau puasa kafarat. Puasa kafarat dua bulan berturut-turut. Atau puasa syawal enam hari berturut-turut. Ada yang semisalnya dari puasa yang berturut-turut. Itu cukup hanya sekali niat di awalnya saja. Mahum, cukup itu. Dengan niat awal selama niatnya tidak diputus oleh uzur yang lainnya. Kalau diputus maka harus diperbarui niatnya. Kalau tidak ada terus satu niat untuk satu Ramadan pun. Gitu. Nah, ya kawan. Mereka berhujjah dengan hadis. Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Hadisnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamalikul imri'in manawa. Yang namanya amal itu tergantung niatnya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala dengan niatnya masing-masing. Oke, ada sini ya kawan. Innamal a'malu bin niyat. Wahdah wasahih yang dirojihkan pula oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Baik. Terus khilaf ini khanafitina azakumullah apa buahnya? Khilaf ini khanafitina azakumullah akan nampak pada satu keadaan. Yaitu apabila seorang yang mukallaf tidur dari sebelum tenggelamnya matahari dan tidak bangun kecuali sampai setelah terbitnya fajar shadiq. Piye? Hah? Paham ya? Misalkan dia jam 5 sore tidur. Saking telernya itu. Enggak kuat menahan puasa. Akhirnya dia tertidur. Ngantuk tidur. Wah, tidurnya kebablasan. Enggak bangun-bangun. Bangunnya sampai jam 5 pagi lagi. Sudah lewat fajar shadiq. Waktunya orang puasa lagi. Bagaimana ini? Berarti kan dia satu malam itu gak niat ya. Tidur dia soalnya. Gak usah niat. Tidur kok niat gimana. Maka menurut pendapat jumhur. Menurut pendapatnya jumhur ulama. Puasa hari itu gak sah bagi dia. Itu kenapa? Belum niat. Ya kan? Dan jumhur mengatakan harus niat tiap hari. Aywa. Berarti kalau misalkan dia pas bangun. Masya Allah. Jam berapa nih? Jam 5 pagi mas. Ya Allah jam 5 pagi. Saya belum sahur ini. Dan juga belum niat sebelumnya. Nah, kalau jumhur mengatakan berarti hari itu dia tidak sah puasanya. Paham gambarannya? Misalkan dia hari Senin ini ya. Sekarang tidur dia. Sebelum tenggelam matahari dia tidur. Terbangunnya besok pagi hari Selasa jam 5 pagi misalkan. Maka menurut pendapatnya jumhur. Puasa yang hari Selasa besok tidak sah bagi dia. Kenapa ya, kawan? Sebab malamnya belum Belum niat. Paham? Aywa, ada kalau jumhur. Adapun kalau pendapat yang kedua, yakti cukup. Nah, sah puasanya dia sebab dia sudah puasa di awal Ramadan. Nah, di awal Ramadan dia sudah puasa untuk sebulan penuh kholas langsung nyambung terus sampai akhir Ramadan. Nah, kata. Walaupun dia tidur dari mulai ba'da zuhur sampai bangun ba'da zuhur lagi, yakti. Cukup dia untuk kemudian meneruskan puasanya yang hari Selasa besok. Tinggal beberapa jam lagi sudah. Buka saja. Masya Allah. Aywa. Hada wa sahih. Tamam. Wa hada al-akhir wa sahih. Pendapatnya Imam Malik ini. Ikhwan. Dengan hadis. Innamal amalu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Masalah yang lainnya. Hampir mau pagi. Pembahasannya yang berikutnya. Bagaimana kalau perempuan yang haid? Jangan laki-laki terus, sekarang perempuan yang dibahas. Bagaimana kalau perempuan yang haid? Darahnya belum bersih. Belum putus darahnya, masih haid dia. Kemudian dia niat untuk puasa besok. Misalkan hari ini, hari Senin ini misalkan dia haid, masih haid dia, belum bersih dia. Malamnya dia niat untuk puasa hari Selasa. Apa ini hukumnya ini? Ye. Masih haid. Dia hukumnya. Apa? Al-jawab fi tafsil. Dirinci ya, Pak. Kalau perempuan tadi itu punya kebiasaan, paham ya? Dia punya kebiasaan, tahu kebiasaan haidnya, kapan datangnya, kapan berhentinya. Dia tahu itu, dia punya kebiasaan. Dan dia tahu, biasanya suci sebelum fajar hari ini. Paham? Suci sebelum fajar hari ini. Maka boleh dia niat malam itu. Atau boleh dia niat siang itu. Paham? Sebab diketahui dengan kebiasaan dia bahwasanya haidnya akan berhenti, akan suci sebelum fajar. Jadi Pak, adapun kalau ini perempuan yang masih baru haid, maka dia Abu Sulaiman, mana Abu Sulaiman? Oh, enggak ada sih. Allah misalnya baru haid atau dia enggak punya kebiasaan goncang haidnya itu, kadang datang awal bulan, kadang di akhir bulan, kadang 3 hari, kadang 5 hari, kadang 7 hari, goncang haidnya itu, maka tidak sah niatnya itu. Tamam? Ada rinciannya ya. Sebab enggak ada tanda-tandanya. Ya kalau misalkan dia niat tahu-tahu sampai hari Rebo ke depan belum juga suci, ya enggak sah niatnya. Mungkin enggak punya kebiasaan. Dan kalau misalkan dia punya kebiasaan, dia punya kebiasaan, maka diperbolehkan kalau misalkan dia tahu bahwasanya akan suci sebelum fajar. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Masalah yang berikutnya. Misalkan dia di malam hari niat puasa. Kemudian sebelum terbitnya fajar dia makan, dia minum, dia jima. Apa kemudian batal niatnya itu? Paham? Dia niatnya di malam hari. Sebelum tidur dia niat. Dalam hatinya sudah mantap, besok mau puasa. Sekarang begitu. Sebelum fajar dia makan, dia minum, berhubungan sama istrinya. Sudah, bagaimana ini? Apakah membatalkan niatnya? Al-jawab, yang dipegangi oleh kebanyakan Hanabilah. Dan yang dipegangi oleh kebanyakan Asy-Syafi'iyah. Dan ini nas pernyataannya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, niatnya tidak batal. Kenapa ya, Pan? Karena sebelum fajar. Sebelum fajar. Nah, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya niat dia, wallahu a'lam. Hanya sini. Mafhum. Allah musta'an. Baik, Pan. Insyaallah taala pada pembahasan yang berikutnya akan kita lanjutkan lagi beberapa permasalahan seputar tentang masalah niat. Masih ada beberapa pembahasan ya ikhwan tentang masalah niat ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi launa insyaallah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.